Jumpa kembali dalam acara Nikmatnya Sedekah, dan alhamdulillah untuk Rabu kali ini guru kita yang mengasuh acara Nikmatnya Sedekah sama-sama bisa hadir di depan kita. Kita doakan semoga beliau senantiasa Allah sehatkan badannya, Allah sehatkan rohaninya, Allah cukupkan segala kebutuhan hidupnya, begitupun dengan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa juga yang dirahmati Allah, acara ini disiarkan langsung dari Masjid An-Nida TPI. Bagi pemirsa yang mau bergabung, berbagi cerita atau tanggapan, silakan bisa bergabung dengan kami di line telepon 02201877970 atau di 02187798000. Dan pagi ini tema kita sedekah dan hajat. Silakan Ustaz. Hidung saya mampet nih. Pakai minyak angin malam mata yang pedas. Alhamdulillah ya pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dikasih hidung mampet biar tahu rasanya kalau bolong tuh enak. Iya. Ini saya alhamdulillah pagi ini lagi dikasih hidung mampet, punya hidung kayak enggak punya hidung. Agak bolong gitu perasaan itu. Tapi dengan dikasih flu begini kita jadi paham. Iya benar ya. Kemarin kemana aja pada saat kita jadi punya hidung lempeng gitu. Suara juga kan agak bindeng nih. Yeah. Sebelumnya bindeng, sekarang agak bindeng. Alhamdulillah saya doakan pemirsa, ya musimnya flu begini, mudah-mudahan pada dijauhkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dari flu-flu lah. Terutama anak-anak kita. Kadang-kadang kita jadi ayah ya, kita nerimalah kita sakit. Yang penting jangan anak kita sakit ya. Kadang-kadang kalau kita ngeliat anak kita sakit, pengennya mindain aja gitu. Supaya yang sakit jangan anak kita, melainkan kita. Tapi kepada Allah juga kita berdoa, mudah-mudahan dengan penyakit yang Allah berikan kepada kita, Allah angkat segala dosa-dosa kita. Karena Rasulullah pernah bersabda bahwa salah satu jalan yang membersihkan diri kita daripada dosa dan maksiat adalah penyakit-penyakit kita. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, sejatinya Allah mah ngabulin aja doa siapapun yang berdoa. Sekali lagi saya ulangi ya. Sejatinya Allah mah ngabulin aja siapapun hajat orang-orang yang berdoa kepada dia. Karena dialah Allah yang maha mendengar. Innahu sami'un alim. Dia Tuhan, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Cuman kita-kita ini lupa. Begitu banyak hajat yang dikabulkan oleh Allah. Tapi kemudian diri kita enggak bertambah ingatnya kepada Allah. Saya perlu mengulangi ini buat diri saya juga ya. Begitu banyak hajat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lupa. Kita lupa. Dari sekian hajat yang dikabulkan, ternyata tidak menambah iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya, begitu kita punya permintaan yang kesekian, yang dilalah saat inilah barangkali sedang dirasa oleh pemirsa dimanapun berada. Ada yang begini, ada yang begitu. Lalu Allah sedang ngediemin kita. Gitu. Kita rasa Allah belum ngabul-ngabulin hajat kita. Dan hebatnya Allah Azza wa Jalla, ketika kita minta yang A, Allah tetap mengcover B, C, D, E, F, dan seterusnya. Cuman yang A nya gak dikasih oleh Allah. Kenapa gak dikasih? Pertama bisa jadi kita belum pantas nerimanya. Yang kedua kita emang kurang pantas nerimanya karena kita gak ada syukurnya. Yang ketiga, barangkali Allah melihat kalau kita dikasih lagi nih, malah gak sholat malam lagi. Malah gak sholat duha lagi. Malah hilang sedekahnya. Malah jadi orang yang belagu. Malah jadi orang yang sombong. Dan seterusnya. Kalau kita bisa meyakinkan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita yang pantas ditolong sama dia, insyaallah, maka pertolongan Allah itu tinggal nunggu waktu. Pemirsa di rumah yang barangkali memegang Al-Quranul Karim, silakan dibuka surah Yunus. Surah Yunus ayat 112, ayat 12 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrim massa. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Wa idza massal insana ad-durru da'ana. Manusia ini kalau lagi ditimpa madharat, ditimpa kesusahan, ditimpa kesulitan, ditimpa permasalahan, da'ana, dia menyeru kepada kami, dia meminta-minta kepada kami. Li jambihi au qa'idan au qa'iman. Enggak ngerti dia lagi duduk, enggak ngerti dia lagi berdiri, enggak ngerti dia lagi berjalan, enggak ngerti dia lagi berbaring. Pokoknya dia minta terus sama kita. Dia minta terus sama kami, kata Allah. Tapi apa yang terjadi? Falamma kashafna anhu dhurrahu. Tapi ketika kemudian kami halau dia punya kesulitan, kami singkirkan dia punya kesulitan, kami singkapkan dia punya masalah, dikasih jalan keluar, apa yang terjadi? Marra ka'an lam yad'una ila durrim massa. Dia melenggang seakan-akan dia tidak pernah berdoa kepada kami. Kalau kata kita mah, nolongin anjing gak jepit. Yeah. Begitu ditolongin, gigit. Bukan cuma melenggang, tapi dia ngegigit. Ini disebutnya anjing apa tuh? Anjing buduk. Anjing galak. Yeah. Anjing gak tahu diri. Udah ditolongin, dia lagi. Apa kata Allah kemudian? Kadzalika zuyyina lil musrifin. Demikianlah dihiasi ya buat mereka yang berlebihan itu. Makanu ya'malun. Apa-apa yang kemudian mereka lakukan. Maksudnya apa? Ya nanti begitu dia memang tidak ada peningkatannya, tidak ada istiqomahnya, Allah pakaikan lagi sulitan itu. Allah kenakan lagi masalah itu. Dan apalagi sejatinya hidup itu memang masalah. Benar, Pak. Hidupnya aja udah masalah buat kita. Masalah apa? Masalah belum tentu kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Baik. Kemudian lihat lagi surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah ke-39, pemirsa, ayat 49. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ Walakin aktsarahum la ya'lamun. Fa idza massal insana durrun da'ana. Manusia itu kalau dikasih kesulitan, dikasih kemudharatan, dikasih masalah, da'ana, dia berdoa kepada kami. Tapi jika kemudian thumma idza khawalnahu ni'matan minna. Kalau kemudian kami kasih aja kenikmatan dari kami, apa yang terjadi? Qala innama utitu 'ala ilmin. Oh, ini bukan karena pertolongan Allah. Karena apa? Karena kita pasang iklan di koran, rumah kita jadi laku. Karena ada teman kita bawa anaknya, anak kita jadi punya jodoh. Oh, karena ada bisnis kita yang bagus, jadi kita tutup utang, dilupa. Karena Allah lah semua itu bisa ada. Karena Allah lah semua itu bisa terjadi. Karena Allah lah kita kemudian bisa menghirup udara bebas tanpa masalah. Bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah kata Allah, yang demikian itu adalah cobaan buat kita. Tapi sayang, banyakkan dari kita memang tidak mengetahuinya. Rahasia segala hajat itu dikabulkan yang pertama adalah kita tahu diri kita siapa. Kita tahu diri kita bagaimana. Mungkin kita mau memperbaiki diri kita. Yang kedua, kita tahu dan mengenal siapa Allah Tuhan kita. Selama kita enggak mengenal siapa diri kita dan kita tidak mendudukkan Allah dalam kedudukan yang sebenar-benarnya, maka selama itu pula barangkali akan ada buruk sangka terus dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau enggak, kita akan ngerumasa. Apa kalau kata bahasa Indonesianya apa ya? Ngerumasa tuh, rasain diri sendiri. Iya, tahu diri. Kita tahu diri. Iya, ya. Begitu kita manjat nih, ya Allah kasih saya kerjaan dong. Udah setahun nih nganggur. Begitu kita ingat siapa diri kita. Iya ya Allah. Sebelum saya minta kerjaan, saya minta maaf dulu deh. Waktu kuliah gak pernah ingat sama engkau ya Allah. Sebelum saya minta kerjaan, saya minta maaf dulu deh. Bertahun-tahun saya lupa sama engkau. Itu dulu. Itu beres, aduh ngelangkah mah. Soal doa mana? Allah tuh maha mendengar, gak mungkin Allah gak dengar. Yang jadi masalah barangkali Allah gak mau dengar. Gak mau dengar omongan kita, habis bagaimana? Ada azan berkumandang, kita juga punya kuping, gak mau dengar. Insya Allah, kita berdoa kepada Allah dengan membaca suratul Fatihah di awal kita perjumpaan ini. Agar kiranya semua doa-doa kita dikabulkanlah Allah Subhanahu wa taala. Agar pemirsa di rumah dan tanah air yang punya hajat, apapunlah hajatnya, mudah-mudahan Allah berkenan menolong kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa liwalidayna amin. Ada satu doa juga diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Allahumma hasil maqasidana wa qdi hajatina. Ya Allah, hasilkan semua maksud kami dan sampaikan hajat kami. Yang pasti bahwa setiap manusia memiliki satu hajat, memiliki satu keinginan, dan selayaknya dia selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baik, kita akan lanjutkan kembali acara kita setelah azan kumandang subuh berikut ini, dan setelahnya nanti kita akan saksikan ada fitih dari salah satu jamaah, pengalaman dia tentang sedekah dan lain sebagainya. Semoga dari pengalamannya mendapatkan satu pelajaran untuk kita semua untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Baik pemirsa dirahmati Allah, jangan kemana-mana, setelah sholat subuh mari saksikan kembali nikmat sedekah di TV yang kita cintai ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa, saya istri dari Mas Widi Kastianto. Saya ibu dari dua orang putri, yaitu Cheryl usia 8 tahun dan Chaya usia 3 tahun. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan kesaksian tentang keajaiban bersedekah, di mana sebenarnya banyak sekali cerita tentang keajaiban bersedekah yang telah kami sekeluarga alami. Salah satunya yang ini nih, yaitu ketika kami mencari paspor, di mana saat itu paspor itu sangat dibutuhkan oleh suami saya yang hendak pergi bertugas, dan kami baru menyadari ternyata paspor itu tidak ada. Kemudian saya mencari ke berbagai tempat yang kira-kira tempat memang biasa kami menyimpan paspor itu, dan ternyata tidak ada. Kami kerahkan juga beberapa orang termasuk anak-anak saya ini untuk mencari paspor itu dengan membersihkan kamarnya, membongkar gudang, bahkan sampai di kantor pun kami memindahkan beberapa furnitur hanya untuk mencari paspor itu yang kemungkinan terselip di bawah lemari atau di bawah rak meja. Ikhtiar itu pun ternyata tidak membuahkan hasil, padahal waktu semakin dekat. Akhirnya suami saya menyarankan, bagaimana kalau kita berikhtiar dengan bersedekah, kita berikan sedikit yang kita miliki untuk anak yatim. Hari itu saya langsung memberikan sedekah kami untuk mensedekahkan kepada anak yatim, karena amanah dari suami saya segera lakukan agar kita bisa memperoleh petunjuk apa yang harus kita lakukan untuk mencari paspor ini. Setelah itu hati kami menjadi plong dan semakin pasrah sehingga kami merasa sudah perlu memutuskan nih, bahwa keesokan pada hari itu kita harus segera membuat paspor baru, karena memang paspor ini sangat-sangat diperlukan bukan masalah paspornya, karena kalau hilang kami harus mengurus hal yang baru dan belum tentu kami bisa mendapatkan visa untuk pergi ke sebuah negara yang notabene kalau paspor baru pasti agak sulit. Disitulah kemudian kami karena hari sudah semakin dekat, jadi kami langsung putuskan besok nih kami akan membuat paspor. Satu hari menjelang kami memutuskan untuk mengurus paspor itu kembali, subhanallah, itu hal yang benar-benar miracle, keajaiban yang kami alami. Kami mencari di sebuah tempat yaitu Jacket yang berulang kami cari, dan malam itu subhanallah tiba-tiba kami menemukan di kantong terdalamnya. Dan kami langsung sujud syukur, mengucapkan syukur alhamdulillah. Sesuatu hal yang menurut kami adalah benar-benar sebuah keajaiban. Alhamdulillah Allah telah memberikan bukti keajaiban bersedekah pada keluarga kami. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Fitri yang baru saja kita lihat bersama. Ternyata di situ ada juga seorang petinju. Suami daripada ibu yang tadi kita saksikan. Tapi sebelum kita tanya jauh tentang sosok yang dimaksud oleh ibu tadi dalam video itu, kami menyapa kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Bandung. Kami ucapkan selamat datang, satu bis Ustadz datang dari Bandung. Dan juga pemirsa juga silahkan, kalau seandainya besok minggu depan mau bergabung dengan kami, mau melihat langsung Ustaz Yusuf Mansur bersama kita sholat subuh, silakan datang saja ke Masjid Anida TPI Taman Mini Pintu 2 Pondok Gede Jakarta Timur. Baik Ustaz, sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita, bisa sedikit kita dialog Ustaz ya, ya. Ke tokoh atau sosok suami yang dimaksud oleh ibu tadi tentang cerita sedekah. Yang saya lihat sih ini sosoknya lumayan kekar juga. Dia main adu tinju, kemudian bisa ketemu sama Chris John ini. Silakan, silakan Bapak. Ya. Silakan Pak. Iya, diri Pak dikit. Iya, biar kelihatan semuanya. Iya. Baik. Iya. Bisa sedikit apa yang diulas oleh istri Bapak tadi gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz. Waktu itu kebetulan saya ada beberapa kegiatan luar negeri, tapi yang paling terakhir adalah saya harus mengurus visa ke Amerika. Paspor tersebut harus dikumpulkan ke suatu travel. Sebelumnya saya mau ke Dubai dengan Turki dulu. Jadi, tapi kalau misalkan saya harus mengurus paspor ulang, bisa saja. Tapi nanti kalau minta ambil visa Amerikanya, karena ada paspor baru, mereka akan tolak pasti, karena nggak ada cap-cap yang lain. Pada saat itu saya baru tahu bahwa mau hilang. Akhirnya, karena saya mengetahui, Ustaz Mansur juga bilang bagaimana bersedekah, salah satunya di Atalak bilang bahwasanya yang sedang berkesempitan, salah satunya adalah orang-orang yang sedang berkesusahan. Tidak hanya uang saja, apapun. Dan saya bilang sama istri saya, inilah saatnya kita langsung bersedekah. Dan akhirnya, alhamdulillah, kita mencari yatim, kita sedekahkan. Tapi benar-benar pada saat itu disedekahkan berniat bahwasanya untuk mendapatkan petunjuk. Ini paspor. Iya. Ini mau paspor, mau harus hilang dibikin, atau ketemu, gak apa-apa. Tapi yang menjadi miracle, yang menjadi keajaiban adalah, pada satu hari ketika kita putuskan, ya sudahlah. Kita urus saja pasportnya pada pagi hari. Tapi ba'da subuh, malam hari, ya, kita cari lagi di tempat yang berulang-ulang dicari gak ada, itu malah ada. Keajaibannya adalah sesuatu yang bisa terjadi di tempat yang benar-benar kemarin tidak ada, bisa ada di situ. Subhanallah Ustaz. Subhanallah. Baik, Subhanallah. Terima kasih. Ustaz ini langsung. Siapa namanya? Pak siapa? Widi, Pak. Pak Widi. Pak, Pak Widi. Usahanya apa? Saya hari-hari memanage, saya ada di suatu perusahaan jasa asuransi. Oke. Iya. Jadi keliling luar negeri ya? Ya, karena saya manage sekitar 450 manajer. 7.000 tenaga pemasaran. Allah Karim, Subhanallah. Alhamdulillah. Ya, berkenan menularkan ilmu sedekahnya ke seluruh karyawannya. Amin, amin. Manajer-manajer itu insyaallah. Terima kasih. Amin, Ustaz. Terima kasih. Ini langsung pembuktian Ustaz ya. Bahwa nah, ini saya kira petinju beneran. Ini ngomong. Kita lihat lagi main tinju. Iya. Gitu kan. Baik, pemirsa ya. Memang seperti itu, bahwa Sedekah itu jawaban likulli masail, jawaban buat semua permasalahan. Dan pemirsa yang beranggapan bahwa gak bolehlah sedekah pamrih-pamrih, ya susah juga kita ngomongnya ya. Kalau cerita yang tadi kita sama-sama dengarkan, dia dengan sadar bahwa dia bersedekah supaya ketemu paspornya. Hajatnya terkabul ya? Hajatnya terkabul. Dan itu kan seperti energi yang kita mau belokkan kemana? Mau ke kanan, ke kiri. Tinggal nanti Allah yang menggerakkan, membantu menggerakkan. Coba dilihat di dalam surah An-Nur. Ayatnya ini insya Allah sebagian pemirsa hafal lah. Ayat ke 25. Allahu nurus samawati wal ard. Allah ini cahaya langit dan bumi. Nanti kita akan belajar dari ayat ini, kalau Allah tidak memberikan cahayanya, enggak ada orang yang dapat petunjuk. Matsalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Zaitunatin la syarqiyyatin wa la gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in 'alim. Allah ini benar-benar dia itu cahaya buat kita semua. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah memberikan cahayanya dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Di ujung ayat ini wallahu bikulli syai'in 'alim. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatunya. Pemirsa, pernah enggak ya kita hidup nih rasanya gelap gitu. Ya, apa yang kita kerjain mentok, mampet. Barangkali ayat berikut ini adalah jawaban buat kita semua. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah. Biqi'atin yahsabuhu adh-dhamanu ma'a. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Jangan sampai kita yang digambarkan dari ayat ini bahwa kalau orang-orang yang dianggap kufur sama Allah, dia kayak ngeliat peta morgana. Dia sangka no ada air, begitu dia datengin ternyata enggak ada air. لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ. Dia gak mendapati apapun yang dia pengenin. Kecuali memang Allah yang menanti di sana. Dengan hukumannya atau dengan hadiahnya. Baik Ustaz, nanti kita lanjutkan kembali setelah kita saksikan yang mau lewat berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang masih setia menyaksikan acara nikmatnya sedekah ini. Dan bagi pemirsa yang mau bergabung, bercerita atau bertanya, silakan di line telepon 021-8797-7000 atau di 021-8779-8000. Baik, kita lanjutkan kembali apa yang tadi. Ada penelpon ya? Oh, sudah masuk Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa, di mana? Ini Ana di Surabaya. Ya, silakan Ibu di Surabaya. Assalamualaikum Ustaz Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya. Saya mau tanya. Iya. Pada pemirsa TPI saya minta maaf banget. Mungkin saya gak pantas untuk telepon di TPI. Karena apa? Sebelumnya nuwun sewu sebanyak-banyaknya karena saya adalah seorang pelacur. Waalaikumsalam. Tetapi saya sering melihat dan mendengarkan di TPI setiap hari. Saya ingin bertobat, tetapi saya tidak bisa karena terhimpit oleh ekonomi. Ustaz, apakah benar jika seorang pelacur mendengarkan ceramah seorang ustaz itu berdosa? Karena kemarin saya dengar orang mengatakan kalau perilakunya gak benar, mendengarkan drama seorang ustadz itu sangat berdosa. Tetapi saya gak bisa gitu loh. Saya pengen denger terus ustadz-ustadz drama di TV itu. Karena saya ingin bertobat. Saya ingin menjadi ibu-ibu seperti wanita biasa. Iya, ya, subhanallah. Ustadz, tolong bantu saya ingin bertobat, Ustaz. Saya takut. Iya, subhanallah. Ya, Ibu, insya Allah, kalau Ibu ada hati yang sudah mulai terbuka dan seperti itu, insya Allah, Allah Maha mendengar dan Maha menerima taubat. Amin, ya Allah. Ya. Kita doakan pemirsa ya, yang di rumah maupun yang ada di studio, ibu yang satu ini dan seluruh hamba-hamba Allah yang lagi ada di kubangan maksiat. Saya yakin semua orang yang bermaksiat pasti hati kecilnya pengen segera lari dari kemaksiatannya dan menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu cerita lagi, Ustaz. Iya. Tempo hari itu mungkin pun saya sebagai PSK ya. Kemarin ada 4 anak pengemis itu minta jajan sama saya. Ini subhanallah sungguh mukjizat dari Allah. Itu semua 4 saya kasih jajan. Sedangkan jajan itu harganya 2000-an. Malamnya saya dapat uang itu 800.000. Dari mana karena uang? Saya ingat. Kenapa? Uangnya dari mana? Itu dari salah satu tamu saya dari Ambon. Iya, itu kalau pemirsa TPI ketawa nggak apa-apa, profesi saya ya sungguh nggak apa-apa, saya terima kok meskipun siapapun menghina saya. Iya. Pokoknya begini, insya Allah Allah akan nolongin ibu. Amin. Dengan segala apa yang ibu lakukan, udahlah. Amin. Allah itu Maha memberikan pertolongan. Amin. Ya. Mari kita doakan beliau, ya. Mudah-mudahan beliau bisa segera bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman Rahim, yang ada di ujung telepon yang satu ini, Rob, adalah hamba-Mu yang sudah mulai kepengin bertobat. Rob, tunjukkan kepada dia jalan rizki yang halal, yang barokah, yang banyak, yang tidak perlu ditempuh lewat jalan-jalan yang maksiat. Ya Rob, segera keluarkan dia. Segera keluarkan dia dan seluruh kawan-kawan yang seprofesi, ya Rob, agar Kau berikan berkah juga buat negeri ini. Rabbana alaina. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik Ibu, terima kasih. Alhamdulillah. Ada satu lagi menelpon Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya, silakan. Dengan siapa, Pak? Di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Saya Chan dari Pada Johor, Malaysia. Oh, dari Malaysia. Silakan, nah, Bapak. Saya hampir tak pernah ketinggalan Ustaz Yusuf dengan acara pagi ini. Ya, alhamdulillah. Saya Anci. Jadi saya ingin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Saya berutang lah sebetulnya. Duit ini duit dari utang, tapi ada yang patut saya bagikan sedekah pada waktu itu. Ya. Bagaimana sedekah saya, Ustaz? Saya ingin bertanya itu saja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya tidak salah tafsir, dia berutang, terus ada duit, mestinya bisa buat bayar utang begitu ya. Tapi ada yang butuh sedekah. Pertama, secara fikihnya harusnya dipenuhi dulu. Begini, kita ngomong kepada yang kita punya utang bahwa kita mau ngebagi orang dikit nih. Jadi agak kurangin dulu angsuran atau bagaimananya untuk bisa nolongin nih orang. Itu kalau jumlahnya signifikan. Tapi kalau jumlahnya tidak signifikan, misalkan saudara punya utang 100 juta, duit saudara cuma 500. Dibayarin juga enggak goyang. Kalau dibayarin masih ada 99.500.000. Itu kan namanya enggak signifikan. Kalau enggak signifikan yang kayak begitu, termasuk insya Allah, tapi it's my way ya. Ini adalah cara saya. Boleh enggak sepakat dan boleh enggak usah niru, enggak apa-apa. Ini mah cara saya. Kalau cara saya mah ya keruan kita yang gak cukup buat bayar utang, ya kumpulin bayar anak-anak yatim. Ini pun cara ini akan nolong orang yang punya utang itu, yang punya piutang ke kita. Nah, habis kumpulin anak yatim, nanti kan Allah bagi tuh 10 kali lipat. 500 jadi 5 juta. Nah 5 juta baru berasa tuh buat bayar. Gitu. Ya jadi Encik di apa manggilan Malaysia. Malaysia ya. Tengku. Tengku. Apa Tengku? Tengku Aceh ya. Cik Pak Aceh. Cik Pak Aceh ya. Ya salam kepada keluarga besar di Malaysia. Insya Allah juga saya dapat SMS dari kawan saya di Singapura. Insya Allah tanggal 25 besok saya berangkat ke Singapura juga. Ya inilah kita berbagi rasa, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Dan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalau Allah enggak kasih kita kesempatan, kita enggak mungkin bisa bareng-bareng ngaji di seluruh buminya Allah. Jangan salah loh. Tayangan kita ini juga didengar, dilihat oleh kawan-kawan kita di Brisbane, di Perth, di Sydney, di Melbourne, bahkan di Amerika. Subhanallah ya. Kita minta maaf tadi kepada Mbak yang mengaku sebagai pelacur, barangkali karena kepolosan beliau lah kita jadi tertawa. Tapi sungguh mati, insya Allah hati kita bukan mentertawakan beliau, sama sekali tidak. Tapi memang sesuatu kepolosan kita juga bahwa karena keterbatasan ilmu barangkali ya, menganggap bahwa habis sedekah ke anak yatim malamnya dapat tamu. Kita beristighfar dan mudah-mudahan istighfar kita juga buat beliau bahwa ya itulah kadar ilmu beliau, dan karenanya kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan mereka-mereka yang saudara kita yang masih di tempat maksiat. Kita doakan mereka. Keruan kita tidak bisa memberi nasihat, keruan kita tidak bisa menolong mereka dengan uang kita, ya kita doakanlah dengan sholat malam kita. Sungguh saya kadang-kadang terharu ya, manakala ada seorang sahabat bersedekah untuk sahabatnya. Ustaz, saya punya kawan hilang ingatan. Bolehkah saya sedekah atas nama dia? Supaya dia Allah kembalikan ingatannya. Saya betul-betul di zaman sekarang ini ya, banyak orang kan beramal egois ya. Coba saudara pikir. Saudara punya orang tua di Jakarta, di tanah air. Saudara punya istri juga di tanah air. Enggak ada yang pergi haji. Enggak ada satupun saudara punya anggota keluarga yang pergi haji. Coba, apa iya bikin selamatan buat haji? Dikata gendengi ya kita. Ini selamatan apa pak? Ini loh, jemaah haji kita tuh biar selamat. Jadi enggak ada saudara-saudara bapak yang pergi haji? Enggak ada. Jadi bikin selamatan buat mereka-mereka yang pergi haji? Iya. Jarang tuh yang begitu. Ya, kita biasanya kan doa buat diri kita aja ya. Kalau ada teman-teman kita datang ngadu kesusahan ini, kesusahan itu, belum tentu kita mau bawa ke dalam sejadah kita. Makanya kedudukan para ustadz, para alim ulama, para kiai, kenapa mereka juga, mudah-mudahan saya termasuk yang begitu ya, walaupun si rasanya masih jauh. Kenapa mereka itu makin mulia, makin mulia, makin mulia? Habis kerjaannya doain orang melulu, Pak. Bener loh. Insya Allah di tengah-tengah pemirsa semua di tanah air, mestilah ada ajengan yang melihat, ada kiai yang melihat, mendengar, ada para ustadz, ustadzah yang melihat. Insya Allah ngaminin saya punya omongan. Bahwa kita ini setelah menempuh diri sebagai seorang ustadz, kita bangun malam untuk jamaah kita. Kita berdoa untuk kita punya saudara kanan dan kiri. Benar-benar, sehingga tidak jarang orang nitipin doa kan. Saya begitu dulu. Saya nitipin doanya, kiai, barangkali kalau doa saya mah jauh, doa kiai mah lempeng, deket, tolong doakan. Insya Allah, mudah-mudahan kita doa berdoa kepada Allah azza wa jalla bahwa kesusahan kita mudah-mudahan mengantarkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik Ustaz, sebelum kita lanjutkan kembali acara kita, mari kita selesaikan dulu pesan-pesan berikut ini, tetap di nikmatnya sedekah. Silakan Ibu, sebutin nama, alamat, nomor sepatu sekalian boleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Nining dari Majelis Taklim Hayatus Sunnah Jalan Ciamplas, Bandung. Hayatus Sunnah. Iya, hidupkan sunnah. Iya. Ya. Alhamdulillah Ustaz, saya juga mengalami gitu bagaimana nikmatnya sedekah dan banyak hajat yang terkabul ya Ustadz. Ya. Kebetulan saya juga anak-anak saya juga anak-anak yatim karena Alhamdulillah saya 19 tahun membesarkan anak-anak saya sendiri. Saya pemilik salon muslimah. Subhanallah, Allah selalu memberikan kemudahan. Alhamdulillah walaupun kami kadang-kadang hidup-hidup pas-pasan, tapi saya ingin selalu memberikan, menolong orang lain, memberi yang terbaik itu untuk orang lain. Subhanallah, Allah memberikan selalu jalan keluar setiap saya ada masalah, memberikan kemudahan. Sampai waktu saya berangkat haji pun diberikan kemudahan, subhanallah. Kemudian ada yang saya ingin tanyakan, ya Ustaz, seandainya kita mendapat rezeki, yang dikeluarkan itu zakatnya dulu atau sedekahnya dulu gitu. Hanya itu aja pertanyaan dari baik, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustaz, subhanallah. Hidupnya pas-pasan. Pas beli mobil ada, pas beli rumah ada. Ustaz silakan. Iya, udah bisa pergi haji lagi ya. Iya. Ya, baiknya zakat dulu karena kan yang wajib itu zakat. Nanti zakat ada beres baru sedekah. Tapi kalau emang ngeluarin yang gede, bolehlah kita memohon kepada Allah. Di situ sudah include dengan zakatnya, kira-kira begitu. Saya masih tergelitik dengan kawan kita yang pelacur tadi ya. Barangkali banyak di antara pemirsa yang ngomong, Tat, marahin aja, ini ada yang SMS nih. Marahin aja, Tat. Bilang sama dia kudu tobat, kalau enggak tobat nih begini-begitu. Beginilah, ada yang namanya fikul ahkam, ada yang namanya fikul dakwah. Fikul ahkam tuh begini. Ustaz, saya tuh baru bisa sholat maghrib. Bagaimana ya? Ya udah gak apa-apa. Ntar minggu depan maghrib sama isya. Baik Ustaz, insya Allah. Itu namanya fikul. Fikul dakwah. Itu namanya fikul dakwah. Tapi kalau fikul ahkam memang kejam. Ustaz, saya baru bisa cuma maghrib doang. Agak bisa. Kalau maghrib doang, ntar bagaimana sholatnya yang lain? Ntar gak terima. Nah itu repot. Nanti kasihan orang. Makanya mati-mati ada fikut dakwah juga, ada keluasan, ada kelenturan. Percayalah, doa kita tadi bareng-bareng setanah air yang ngelihat, insya Allah barangkali bisa menggerakkan malaikat-malaikatnya Allah, mengangkat itu pelacur, duha ini langsung selesai dari pelacurannya. Insya Allah. Yang punya hak menerima pertobatan, membimbing pertobatan, itu hanya Allah SWT. Kita hanya bisa mendoakan. Tapi kita pun juga menghimbau kepada para pelacur di seluruh tanah air yang melihat. Tapi subhanallah, kalau emang ada pelacur yang melihat kan, ya namanya dia sholat subuh kali ya, gitu kan, namanya begitu, atau baru pulang gitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, coba bayangkanlah kalau diri ibu dan bapak menjadi dia gitu, menjadi waria, menjadi dia, emang kata enak apa? Tanyalah orang-orang yang juga korupsi. Sebenarnya mah batin mereka tuh gak nerima gitu. Demi Allah, demi Rasulullah, mudah-mudahan kita punya doa ini benar-benar bisa mengantar mereka semua keluar dari anu. Amin. Baik, kembali kepada tema kita bahwa sedekah dan hajat. Tadi saya mengawali dulu dengan filosofi bahwa gak usah pakai sedekah pun. Kalau kita mengerti bahwa kita ini banyak lalainya, banyak salahnya. Kan yang Allah mau dari kita kan apa? Pesan Allah nyampe. Sebenarnya pesan Allah apa sih? Ketika seseorang dikasih penyakit. Ketika seseorang dikasih kesulitan. Dari semua hal yang terjadi, pesannya tuh barangkali kalau diringkas nih cuma satu. Supaya menjadikan kita orang-orang yang ingat sama Allah. Itu dia. Nah, bahwa kemudian setelah itu kita bersedekah, ini akan mempercepat jalan. Percuma juga sih saudara pengen dilepas dari kesulitan oleh Allah SWT. Kemudian saudara bilang, Pak, saya sedekah nih. Tapi sholatnya gak dibenerin. Bukan percuma pada saat itu, percuma di episode yang akan datang ya gitu. Ustaz, jangan ngomong percuma. Kan fikut dakwah. Iya, iya benar. Kalau fikut dakwah gak ada yang percuma. Iya deh, begitu deh pokoknya. Ya, intinya adalah Allah ini sami'ud du'a. Allah maha mendengar doa. Allah akan tambah senang kepada kita kalau kita datang berdoa sambil tangan kita jalan. Ya, Allah akan lebih senang kepada kita kalau kita datang kepada Allah dengan amal soleh. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihah. Allah demen tuh kalau kita ketemu sama Allah, kita nenteng amal soleh. Kayak kita nengokin orang deh. Kita nengokin orangnya aja udah seneng orang. Apalagi kita ngomong sama dia, lo tenang deh. Biaya rumah sakit lo tenang. Tenang. Ana bantu. Insya Allah ana bantu separohnya. Seneng sekali dia. Insya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya barusan dengar kabar ada seorang kiai lagi dirawat di rumah sakit. Ada Kiai Manarul Hidayat, ada Kiai Sa'adi, dan mudah-mudahan kiai-kiai lain yang sedang dirawat di rumah sakit, kita sempetin doa pada ujung talim kita. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita, para kiai dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, biar negeri kita enggak kekurangan orang-orang yang alim. Ya. Kita hadiahkan Fatihah ini buat para ulama yang saat ini sedang menghadapi juga musibah penyakit barangkali. Mudah-mudahan Allah sabarkan dan Allah berikan segera kesembuhan supaya bisa kembali menyinari umat ini dengan cahaya ilmunya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau lah Tuhan yang maha mendengar doa kami. Engkau lah Ya Rab, wa Ya Rahman, wa Ya Rahim, yang maha mengasihi kami. Kiranya kesulitan yang Kau berikan kepada kami, segala persoalan hidup yang Kau hidangkan dalam kehidupan kami, mengingatkan kami, Ya Allah, akan dosa-dosa kami, akan kelalaian-kelalaian kami. Amin. Akan besarnya maksiat kami. Ya Rab, antar kami dengan segala kesusahan kami. Amin. Menuju dirimu, Ya Allah. Amin. Perkara bahwa Engkau akan menyelesaikan atau tidak. Perkara bahwa Engkau akan menolong atau tidak. Amin. Kami yakin, Engkau selalu ingin menolong. Amin. Engkau selalu berkenan menolong. Dan Engkau selalu kuasa menolong. Hasbunallah ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan kajian ini Allah mengabulkan segala hajat kita. Dan ini sudah masuk di bulan Rajab, salah satu bulan yang Allah hormati. Dan semoga di bulan ini Allah sampaikan semua hajat kita dan dikabulkan segala keinginan kita. Kami dari Kurni Panti Sedekah Ustaz Yusuf Mansur, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih segala perhatian. Dan pemirsa, jangan dulu tinggalkan tempat. Selain ini ada acara Lintas Pagi. Insya Allah jumpa lagi minggu akan datang. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.